Konsultasi Syariah. Bahasa asli Taurat dan Injil. Pertanyaan: apa bahasa asli Taurat dan Injil? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam kajian seputar sejarah, ada bagian yang penting untuk kita ketahui dan ada bagian yang tidak signifikan untuk dipelajari. Bagian yang ada kaitannya dengan akidah atau aktivitas ibadah kita, penting untuk kita pelajari. Di antara informasi penting yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa para Rasul diutus oleh Allah dengan bahasa yang sama seperti bahasa kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Tidaklah aku mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya." Quran Surat Ibrahim ayat 44. Melalui informasi yang kita bisa memahami, betapa kasih sayangnya Allah kepada para hambanya, hingga Allah mudahkan mereka untuk memahami pesan wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasulnya. Tinggal satu pertanyaan, apakah mereka mau mengimaninya ataukah tidak? Masalah bahasa apa yang digunakan oleh nabi-nabi mereka, bagi kita tidak terlalu signifikan untuk dipelajari mendalam, karena tidak ada pengaruh iman. Andaipun Injil atau Taurat yang asli ditemukan, bukan berarti kita harus mempelajarinya untuk dijadikan sebagai panduan. Karena umat Islam telah memiliki Al-Quran, dan cukup bagi mereka untuk mengkaji Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan yang dijamin keotentikannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Ankabut ayat 51. Karena itulah, Nabi SAW mengingatkan agar kaum muslimin mencukupkan diri dengan Al-Quran. Dalam hadis dari Abdullah bin Thabit bahwa Umar pernah mampir di Bani Quraidah dan beliau diberi kutipan isi Taurat beberapa lembar. Kemudian beliau bawa kepada Nabi SAW untuk dibacakan. Hingga muka Rasulullah SAW berubah karena beliau tidak suka. Lalu beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, lau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum." Yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Andai Musa ada di tengah kalian, kemudian kalian mengikuti beliau dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat." Hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razak. Apalagi kita meyakini bahwa Taurat dan Injil telah banyak dipalsukan, sebagaimana berita yang Allah sampaikan dalam banyak ayat Al-Quran. Sehingga kewajiban kita adalah mengimaninya bahwa kedua kitab itu datang dari Allah, namun isinya telah banyak dipalsukan. Bahasa asli Taurat dan Injil. Pengantar di atas untuk memberi motivasi bagi kaum muslimin agar selalu memperhatikan Al-Quran. Meskipun bisa jadi, masih ada yang penasaran dengan bahasa asli Taurat dan Injil. Untuk mengobati rasa kepo itu, kami kutipkan beberapa keterangan seputar bahasa asli Taurat dan Injil. Syekhul Islam dalam kitabnya, Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih, mengatakan, Musa dan Al-Masih Isa dan para nabi Bani Israel yang diutus pada zaman di antara kedua nabi itu, mereka berbicara dengan bahasa Ibrani. Al-Masih Isa berbahasa Ibrani dan tidak menggunakan bahasa selain Ibrani. Sementara yang berbicara dengan bahasa selain Ibrani, seperti Suryani atau Suriah, Yunani atau Romawi, adalah sebagian pengikutnya. Beliau juga menegaskan bahwa bahasa Musa, Daud, Al-Masih Isa, dan para nabi Bani Israel lainnya adalah Ibrani. Siapa yang mengatakan bahwa bahasa Al-Masih adalah Suryani atau Romawi, maka dia salah paham. Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Demikian, Allahu A'lam.